Matius pasal 23. Naupu itu, nanguli mo Yesus katau dia, bo anak guru anak guruna. Guru-guru agama, bo tau-tau to parisi, ni paka kuasa mempatuduki atura-atura imusa kakomi. Itu sampai komi masih pato mantuki bo matundur riara pepatuduki ira. Tapi nee mempasiala po kenggu ira. Sabana ira mboto da anantuki pepatuduki, Toni patuduki ira kakomi. Ira nompakadea atura-atura, bo ada-ada tonatomo ratuki, pade ira nompasuu tau mantuki atura-atura bo ada-ada itu. Tapi ira mboto da amadota matulungi tau, mantuki atura-atura bo ada-ada itu. Pura-pura po via ira, aga nipo via ala rakitan tau. Ira nompake talidanga tonarembana, Toni isi ante tesa-tesa nu alatala, pada ira nompakan date buah nu pakea ira, ala manoto kataun tanina, ira natutu nantuki atura-atura agama. Nadamba rara ira neka toko ripeka tokon to tua ripo susa, bope to'o toni bila risapon podade. Nadamba mpuu rara ira ane ira rabilan tau ripo tomu, pada ane ira nipokion tau guru. Tapi ane komi, ne'e komi madota rabila bo rauli guru ivetu. Sabana aga samba alau gurumu, etu mo Kristus. Pade komi pura-pura no sampe subuh samba'a bo samba'a. Pade ne'e mumpakalanga tau ri dunia e'i, ante mumpokio ira uma. Sabana aga samba alau to masipato rauli uma, etu mo uma muri suruga. Pade ne'e vo'u komi madota rauli to pangeniaka, sabana aga samba alau to masipato rauli to panggeniaka, etu mo Kristus. Tapi tau to nalanga katubuna rita tongo komi, ia mo tau to nantulungi komi. Tau to mumpakalanga rara namboto, kana rapakaide, pada tau to mumpakaide rara namboto, kana rapakalanga. Tapi mandasampu umo komi guru-guru agama, bo tau-tau to parisi. Komi aga nabelo rilenje. Komi nombalava taun tanina, majadi to dea riara puparenta nu alatala. Komi mboto da amadota majadi to deana, pada komi aga nombalava taun tanina, to madota majadi to deana. Manda sampu umo komi guru-guru agama, bo tau-tau to parisi. Komi aga nabelo rilenje. Komi nombabagiu tobalu-tobalu besi, ala mumbarata sapo ira. Pada komi nantabuniaka po kenggu komi tona jaa itu, ante no sambaya na sae-sae. Itu sampe meliu nga tomo pesuku, tora pavela ka komi banepia. Manda sampu umo komi guru-guru agama, bo tau-tau to parisi. Komi aga nabelo rilenje. Narajin puu komi nompatuduki taun tanina, mantuki pepatuduki komi. Komi nalau nombavote tasi, bono lumako nakavao rikabatana, ala mangelo samba atau mesua agamamu. Sangga nesua pa ia agamamu, ia nipajadi komi samba atau masipato mesua rara naraka, toronggani kajaan anggari komi mboto. Manda sampu umo komi topangginiaka topangginiaka tonaburo. Komi nompatuduki ivei. Ane samba atau no janji ante nanguli sanga sapon pepue, ia daani po upo janjina. Tapi ane ia no janji ante nanguli bulava riara sapon pepue, ia ni po upo janjina itu. Nadoyom puu komi, komi eva tau na buro. Uma na tone liunga pokona. Bulava ato sapon pepue, tonom pakagasa bulava tona riariarana, na tantu mo sapon pepue tona pokona. Komi vou non patuduki tau ivei. Isema-sema no janji ante nanguli mejam pesomba, ri sapon pepue, ia da ani po upo janjina itu. Tapi ane ia no janji ante nanguli pesomba, toni pesomba ribunggu meja pesomba itu, ia ni po upo janjina itu. Komin pumpu eva toburo. Umbana tone liunga pokona. Pesomba ka alatala, atau meja pesomba. Na tantu mo meja pesomba risapun pepue itu mo, tonom pakagasa pesomba toni pesomba ribungguna. Sabana itu, ane samba atau no janji ante nanguli mejam pesomba, batuana ia no janji ante nanguli mejam pesomba, no sanggani ante pura-pura nuapa toni pesomba ribungguna. Pade ane samba atau no janji ante nanguli sapon pepue, etu nasimbayu eva iano janji ante nanguli sapo pepue, bo alatala tone toori sapo etu. Pade ane samba atau no janji ante nanguli suruga etu, nasimbayu eva iano janji ante nanguli sanga pekatoko nu alatala ri suruga, bo alatala tone katoko ri bungguna. Manda sampu umo komi guru-guru agama, bo tau-tau to parisi. Komi agana belo rilenje. Sabana komi nombavai ka alatala, sabagia ngari sampulu bagia, ngari rampa-rampa rilalovomu, eva karangada, gulasi, bomu gutumpa. Tapi parenta-parenta tona pokona, da antoto nituki komi, eva parenta muengu manua, maasi mata rijairuamu, boma tutu mantuki janjimu. Kakono na parenta-parenta tona pokona etu, paralura tuki komi, tapi neera kalinga atura-aturan tani na etu vou. Komi na simbayu eva tau na buro, madota mumbanini taun tanina. Komi na simbayu eva tau tonangaliaka karomu, ngari panginu komi, tapi binata na bete eva unta nyome komi. Manda sampu umo komi guru-guru agama, bo tau-tau toparisi. Komi agana belo rilenje. Komi no rama sanggiri bo tubuh ribagia sabalikuna, tapi isi riarana aganiago komi ngari jain tau, anteda aria kabasa-basana. Komi mpu-mpu eva tau na buro. Pegasan tani moruru bagia riaranu sanggiri, ala bagia sabalikuna bo umagasa. Manda sampu umo komi guru-guru agama, bo tau-tau toparisi. Komi agana belo rilenje. Komi nasimbayu evadayo toni ce na puti, risavalikuna na gayam puu, tapi riara na aganaria vuku-vukun tomate, bompengele-ngele tona vau. Ivetu vou komi, riaran panggitan tau, komi nireke tau na noa, tapi riaran tai komi, aganaria bagiu bokajaana. Manda sampu umo komi guru-guru agama, botau-tau toparisi. Komi agana belo rilenje. Komi numpaka belo dayo nabi-nabi ala talang gaulu, bo numpa vera mpaka gaya dayo nutau-tau na noang gaulu. Komi nanguli, ane kami natubu tempo totua tang gaulu, kami da antoto nasintubu numpa tesi nabi-nabi. Ante ivetu komi mboto numpa ngaku koromu, muli-mulin tau to numpa tesi nabi-nabi gaulu. Jadi tambai paka ganamo silaka-silaka nutotua komi gaulu etu. Umba komi tope bagiu. Umba komi muli tau-tau na jaa. Da antoto mamala komi membaka basaka koromu, ngari pesukuriara naraka banepia. Epe mumpaka belo-belo. Aku kana mumpakau ka komi nabi-nabi, bo tau-tau na noto, bo guru-guru mumpatuduki tesaku ka komi. Maria sanu rapatesi komi, Maria sanu torapaku komi rikayu parika, pade Maria sanu pa toraporo komi riara sapo sapompodade komi, pade Maria sanu pa toraraga-raga komi, ngari saumu ngatam pakaringata torakalau ira. Jadi kau puna, komi tona tubu bei-bei, kana membatanggu lei nu tau-tau na noa rarana, toni patesi ri dunia ei. Nompa mulang gari lei i Habel, tona noa rarana, samperi lei i Zakaria, ana i Berekia, toni patesi ri lalovo sapom pepue, ri olo nu sapom pepue, bo mejam pesomba. Aku mpu-mpu nu tesa kakomi. Komi tona tubu vei-vei, kana membatanggu pura-pura kajaan to tua komi, gaulu etu. Umba komi to Yerusalem, pue ngata Yerusalem. Komi nombatesi nabi-nabi, pada komi nombarempe ante vatu tau-tau toni suro ala talam pakari jaimu. Nadeanggani mo aku madota manggalendu komi pura-pura, nasimbayu eva manu nombaruta anana, tapi komi da'a madota. Epemo, sapom pepue ei kana rapalasi ala tala. Sabanaku uli ka komi, komi mana manggita aku, sampai aku marata bali di dunia, pada komi mantotuaka aku ante manguli, perapi pue membagane magau, tona rata niposumba alatala.